Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kajian pada kitab Al-Fiqhul Muyassar, yaitu pada kitabus Siyam. Kita telah sampai pada pembahasan yang kelima, masih di bab awal muqaddimah dari kitab Siyam, pembahasan yang kelima, yaitu syarat-syarat wajibnya puasa Ramadan. Syarat-syarat wajibnya puasa Ramadan. Kita telah menyebutkan syarat yang kelima, yaitu al-iqamah, sehingga saum Ramadan itu tidak wajib atas musafir. Saum Ramadan itu tidak wajib atas musafir. Dalam hal ini banyak sekali dalil-dalil yang menegaskannya, diantaranya ayat pada surat Al-Baqarah 6. Kemudian juga dalam hadits disebutkan laisa minal birri as-siyamu fis safar. Tidak termasuk dari kebaikan berpuasa ketika safar. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. 6. Adapun pembahasan tentang siyam fi safar, ada pembahasan khusus pada bab-bab berikutnya yang insyaallah akan kita pelajari. Kemudian syarat yang keenam, ini berlaku bagi kaum muslimat al-mu'minat. Al-khulu minal haidi wan nifas, bersih dari haid dan nifas. Fal haid wan nufasa la yajibu alaihima as-siyamu. Wanita yang haid dan nifas tidak wajib atas mereka untuk berpuasa. Bal yuhramu alaihima, bahkan diharamkan. Bukan hanya sebatas tidak wajib, tapi diharamkan. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, kalau seandainya dia meniatkan berpuasa, barakallahu fikum, di bulan Ramadan dalam keadaan haid dan nifas, maka dia berdosa karena hukumnya haram. Barakallahu fikum. Karena dia melakukan saum pada waktu-waktu yang terlarang. Karena dia melakukan ibadah saum pada waktu-waktu terlarang. Sebagaimana puasa pada barakallahu fikum ayyamul id, hari-hari raya, ataupun ayyamut tasyrik. Barakallahu fikum. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan dari perkataan Nabi, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum fadzalika min nuqsani diniha. Bukankah apabila dia dalam keadaan haid tidak salat dan tidak berpuasa, maka yang demikian itulah tanda dari kurangnya agama, barakallahu fikum, agama seorang wanita. Yang mana Nabi mengatakan bahwasanya nam fa innakum naqisatu fa innakunna naqisatu aqlin wa dinin, yang kurang agama dan akalnya, yang kurang agama dan akalnya. Kurang agama yaitu terkait, barakallahu fikum, salah satu contohnya adalah dia tidak berpuasa ketika dalam keadaan haid dan nifas. Adapun kurangnya akalnya, Nabi mengatakan barakallahu fikum bahwasanya syahadat dua orang wanita itu sama dengan persaksian atau syahadat dari seorang laki-laki. Wa yajibul qada'u alaihima, pada ibadah shaum ini diwajibkan untuk mengqadha, diwajibkan untuk mengqadha atas keduanya. Liqauli Aisyah radhiyallahu anha, kana yusibuna dzalika fa nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Yang demikian itu menimpa kami. Apabila menimpa kami hal demikian, maka kami diperintahkan untuk mengqadha ibadah shaum, mengganti di hari-hari yang lain. Wala nu'maru biqada'is shalah. Sementara kami tidak diperintahkan untuk mengqadha ibadah salat. Naam. Yang diqadha hanya ibadah shaum saja. Adapun salat tidak diqadha. Beda dengan orang al-haruri. Beda dengan orang-orang al-haruri, yaitu al-khawarij. Barakallahu fikum. Penamaan para sahabat, para tabi'in terhadap orang-orang khawarij pada zaman Ali bin Abi Thalib dengan al-Haruri, karena mereka tinggal di daerah yang bernama Harurah. Barakallahu fikum. Sehingga daerah ini dinisbatkan kepada mereka. Ketika seorang wanita bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang, barakallahu fikum, apakah nam mengqadha salat dan puasa bagi wanita yang haid dan nifas, Aisyah mengatakan, ahharuriyatin anti, ahharuriyatun anti, apakah engkau seorang haruri, seorang khawarij maksudnya. Barakallahu fikum. Karena orang-orang haruri, orang-orang khawarij, barakallahu fikum, mereka mengharuskan untuk mengqadha salat bagi wanita yang haid dan nifas. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan al-mas'alatus sadisah, pembahasan yang keenam. Nanti tentang syarat-syarat dari wajibnya siam Ramadan ini akan dilanjutkan atau akan lebih dirinci lagi pada bab-bab berikutnya. Barakallahu fikum. Pembahasan yang keenam. Thubutu dukhuli syahri Ramadan wa inqidha'ihi. Dengan apa kita menetapkan masuknya bulan Ramadan dan berakhirnya bulan Ramadan? Barakallahu fikum. Penetapan masuknya bulan Ramadan dan berakhirnya bulan Ramadan. Subut, penetapan. Yathbutu dukhulu syahri Ramadan bi ru'yatil hilal. Barakallahu fikum. Masuknya bulan Ramadan itu ditetapkan dengan ru'yatul hilal. Binafsihi au bisyahadati ghairihi ala ru'yatihi. Baik dengan persaksiannya, persaksian dia sendiri, atau persaksian orang lain terhadap ru'yah kepada hilal. Nah, barakallahu fikum. Dia bisa berlandaskan pada ru'yah dia, persaksian dia pribadi, dan juga bisa bersandarkan kepada persaksian dari orang lain yang telah melihat hilal. Tidak harus, barakallahu fikum, harus dia sendiri yang melihat hilal. Lah, tidak harus demikian. Boleh dengan persaksian dia sendiri, dia melihat sendiri kejadian hilal tersebut, atau dengan persaksian dari orang lain yang melihat hilal. Au ikhbarihi bidzalika, atau pengkhabaran terhadap berita tersebut. Pemberitaan atau pengkhabaran dari berita tersebut tentunya dari pemberitaan-pemberitaan yang dapat kita percayai. Pemberitaan-pemberitaan yang dapat kita percayai. Fa idza syahida muslimun adlun bi ru'yati hilal Ramadan thabata bi hadhihi syahadah. Apabila seorang muslim yang adil telah bersaksi bahwa dia telah melihat hilal Ramadan. Perhatikan, apabila seorang muslim, satu orang muslim yang adil. Seorang muslim yang adil ini adalah seorang yang barakallahu fikum, selalu melakukan ketaatan dan menjauhi perbuatan maksiat. Barakallahu fikum. Dalam artian dia tidak istimrar terus-menerus di dalam kemaksiatan. Andai kata dia terjatuh di dalam kemaksiatan, dia segera untuk bertaubat. Ini muslim yang adil, muslim yang adil. Barakallahu fikum. Bukan muslim yang asi atau fajir, tapi muslim yang adil. Apabila seorang muslim yang adil melihat hilal, hilal Ramadan, maka ditetapkanlah masuknya bulan Ramadan dengan persaksian tersebut. Apabila ada seorang muslim adil bersaksi dan menyatakan bahwa dia telah melihat hilal Ramadan, maka ditetapkanlah barakallahu fikum masuknya bulan Ramadan dengan persaksian dari muslim yang adil tersebut. Liqaulihi ta'ala, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu." Barang siapa yang bersaksi di antara, yang menyaksikan di antara kalian asy-syahr, yakni al-hilal, falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa pada ru'yah tersebut. Maka hendaknya dia berpuasa pada ru'yah tersebut, pada persaksian tersebut. Barakallahu fikum. Perhatikan di sini kalimat minkum, barang siapa di antara kalian, sehingga barang siapa seorang muslim yang adil, selama dia adalah seorang muslim yang adil, maka diterima persaksiannya dan ditetapkan bahwa telah masuknya bulan Ramadan dengan persaksian tersebut. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza raaitumuhu fasumu. Wali hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, akhbartu an-nabiyya bi ru'yati Ramadan fasamahu wa amara an-nasa bi siyamihi. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kalian melihatnya maka hendaknya kalian melaksanakan siam. Dan juga berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, saya memberitakan kepada Nabi dengan ru'yatu hilal Ramadan, maka Nabi pun berpuasa dengan ru'yah saya tersebut. Wa amara an-nasa bi siyamihi, dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa berdasarkan ru'yah tersebut. Nah, barakallahu fikum. Di sini ada pembahasan tentang syahadah, persaksian. Barakallahu fikum. Apakah disyaratkan? Naam, apakah disyaratkan adanya dua orang saksi pada ru'yatul hilal, atau cukup satu orang saksi saja? Naam, selama dia seorang muslim yang adil, apakah cukup dengan satu orang saksi saja, satu orang muslim yang adil saja, atau harus dua atau bahkan lebih, atau harus ada sekelompok jamak kaum muslimin yang menyaksikannya? Di sini ada khilaf, ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Adapun yang dirajihkan pada kitab Al-Fiqhul Muyassar ini, begitu pula yang dirajihkan oleh Al-Imam Muhammad Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang beliau fatwakan dalam salah satu fatwa beliau, wal hilalu yathbutu bi syahidin wahidin dukhulan lima thabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Ibnu Umar qala tara an-nasu al hilala fa akhbartu an-nabiyya anni ra'aituhu fa sama wa amara an-nasa bis siyam. Hadits yang sahih bahwasanya hilal itu bisa ditetapkan dengan persaksian satu orang. Barakallahu fikum. Itu pada awal masuk bulan Ramadan. Untuk penetapan masuknya awal bulan Ramadan, di sini ada perbedaan awal dan akhir. Naam. Awal masuknya bulan Ramadan, yang kedua hilal keluar dari bulan Ramadan, yaitu hilal apa? Syawal. Barakallahu fikum. Yang pertama, hilal Ramadan, hilal masuknya awal bulan Ramadan itu ditetapkan dengan persaksian satu orang. Itu terkait dengan awal masuknya bulan Ramadan. Hal ini dikarenakan apa yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Tara an-nas," kaum muslimin berupaya melihat al-hilal, bersama-sama melihat hilal. "Fa akhbartun nabiyya anni ra'aituhu," dan saya pun mengkhabarkan kepada Nabi bahwa saya melihat hilal. Maka Nabi pun bersaksi, maka Nabi pun berpuasa. "Wa amara an-nasa bis-siyam," dan beliau memerintahkan kaum muslimin untuk melaksanakan siam. Perhatikan di sini bahwa Abdullah bin Umar datang kepada Nabi dan memberitakan kepada Nabi bahwa beliau melihat hilal satu orang. Naam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima persaksian dari Abdullah bin Umar, dan beliau pun berpuasa dengan syahadat dari Abdullah bin Umar dan memerintahkan kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah shaum Ramadan. Sehingga berdasarkan hadis ini, dan juga hadis-hadis yang lainnya, barakallahu fikum, bahwa awal masuk bulan Ramadan cukup dengan persaksian satu orang yang melihat hilal selama dia adalah seorang muslim yang adil. Dalilnya adalah hadis dari Abdullah bin Umar dan juga hadis yang lainnya. Fasiyamu idza ra'ahu 'adlan fid dukhul wajib as-siyamu bihi. Sehingga saum apabila dilihat oleh satu orang yang adil terkait dengan awal masuknya bulan Ramadan, maka apabila setelah bersaksi satu orang, maka wajib untuk melaksanakan siam. Amma fil khuruj fala budda min syahidaini adlaini. Adapun terkait dengan keluarnya seseorang dari bulan Ramadan, yakni hilal Syawal, maka diharuskan dari dua orang saksi yang adil, dari seorang dua orang saksi muslim yang adil. Li'annahu thabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dikarenakan telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Fa in syahida syahidani fasumu wa aftiru." Apabila telah bersaksi dua orang, maka berpuasalah dan berbukalah. Wa thabata anhu fi hadits Harits bin Hatib qala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nansaka bi syahidatin bisyahidaini adlaini yakni anna suma laha wa nansaku laha fal maksudu anna syahadat al adlaini labudda minha fil khuruji wa fi jami'i syuhuri labudda min adlaini. Barakallahu fikum. Yaitu dari hadith Harith bin Hatib bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk melakukan sesembelihan dengan persaksian dua orang dan berpuasa, barakallahu fikum, dengan persaksian dua orang. Fal maksudu, kata Syekh bin Baz, maksudnya adalah bahwasanya persaksian dari dua orang labudda minha fil khuruj, itu harus terkait dengan keluarnya kita dari bulan Ramadan. Wa fi jami'i syuhur, dan pada semua bulan kecuali bulan Ramadan. Naam, kecuali pada bulan Ramadan. Cukup dengan satu orang saksi yang adil yang muslim. Adapun 11 bulan yang lainnya, mulai dari Muharram. Barakallahu fikum, Safar, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, barakallahu fikum, Rajab, Sya'ban, kecuali bulan Ramadan, itu diharuskan dua orang saksi yang adil muslim yang bisa kita terima persaksiannya ketika dia melihat hilal. Adapun khusus pada bulan Ramadan, cukup dengan satu orang saksi saja. Barakallahu fikum. Para ulama berbeda pendapat dengan persaksian seorang wanita. Persaksian seorang wanita apakah sama dengan persaksian, barakallahu fikum, satu orang laki-laki? Barakallahu fikum. Al-Imam Abdul Aziz bin Bas menyarankan untuk tidak diterima, untuk tidak diterima dan tidak disamakan. Adapun Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan sama karena tidak ada perbedaan. Ini adalah terkait dengan syariat, terkait dengan syariat. Barakallahu fikum. Terkait dengan syariat. Beda dengan muamalat, beda dengan muamalah. Persaksian dalam muamalah hutang piutang misalnya, maka persaksian satu orang laki-laki itu sama dengan persaksian dua orang wanita. Ini dalam bab muamalat demikian. Adapun dalam pembahasan atau bab syariah ibadah, maka hukumnya sama. Maka hukumnya sama. Barakallahu fikum. 6. Qala fa illam yural hilalu aw lam yashhad muslimun 'adlun bi ru'yatihi wajaba ikmalu iddati sya'bana 30 yawman. Apabila hilal tidak terlihat atau tidak ada yang menyaksikannya dari kalangan muslim yang adil, tidak ada seorang muslim yang adil yang bersaksi dengan melihat hilal, maka wajib untuk menyempurnakan bilangan Sya'ban, bilangan bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Wala yathbutu dukhulu syahri bi ghairi hadainil amraini, yakni ru'yatul hilal au itmamu iddati Sya'ban 30 yawman. Barakallahu fikum. Ini yang penting. Sehingga penetapan masuknya bulan Ramadan ataupun bulan Syawal tidak ditetapkan selain dengan dua cara ini. Tidak bisa ditetapkan selain dengan dua cara ini, yaitu dengan melihat hilal atau menyempurnakan bilangan bulan sebanyak 30 hari. Sehingga oleh karena itu tidak bisa dengan cara-cara yang lain, baik itu cara hisab ataupun cara yang lainnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian ketika melihatnya dan berbukalah kalian ketika melihatnya. Fa in hubbiya 'alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30 yawman. Apabila terhalangi dari kalian, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban sebanyak 30 hari. Sebanyak 30 hari. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu tidak ada dalil satu pun baik dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW yang membolehkan kita untuk menentukan masuknya awal Ramadan ataupun Syawal dengan selain dari dua cara yang disebutkan di dalam kitab ini. Berkata Syekhul Islam rahimahullah, 6, terkait dengan hisab, terkait dengan hisab sebagaimana yang dinukil sebagaimana disebutkan di dalam Majmu' Al-Fatawa, fa inna na'lamu bil ittirari min dinil Islam annal amala fi ru'yati hilalis saumi awil hajj awil idda awil ila aw ghairi dhalika minal ahkamil mu'allaqah bil hilal bi khabaril hasib annahu yara aw la yura la yajuz. 6. Telah kita ketahui bersama bahwa bagian dari agama Islam yang mana pengetahuan ini sifatnya daruri. Sifatnya daruri. Barakallahu fikum. Pengetahuan yang sifatnya harus, bahwasanya beramal pada ru'yatu hilal, shaum dan ilal haji dan iddah atau ila terkait dengan barakallahu fikum talak dan yang lainnya, aw ghairi dzalika minal ahkamil mu'allaqah bil hilal, ataupun hukum-hukum yang lain yang mana hukum-hukum tersebut terkait dengan hitungan bulan, 6, masa iddah barakallahu fikum dan yang lainnya, bahwasanya beramal dengan menerima berita dari ahli hisab annahu yara aw la yura la yajuz, apakah terlihatnya hilal ataupun tidak, maka sama saja kita tidak boleh menggunakan hisab. Tidak boleh menggunakan hisab. Maksudnya di sini, kadang orang beralasan, kalau seandainya tidak terlihat hilal, maka kita menggunakan hisab. Barakallahu fikum. Kalau seandainya kita tidak melihat hilal, maka kita menggunakan hisab. Pada hari ke-29, sore hari pada tanggal 29 Syakban atau 29 Ramadan, kata mereka bahwa apabila kita tidak melihat hilal pada saat tersebut, baik dikarenakan adanya halangan atau alasan yang lainnya, barakallahu fikum, maka kita boleh menggunakan hisab di dalam menentukan awal masuknya bulan tersebut. Maka perbuatan ini tidak diperbolehkan. Fannususul mustafidha ani Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika katsira. Nas-nas dalil yang sangat banyak, mustafid yang sangat banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini sangat banyak sekali, kata beliau. Nas-nas yang mencakupi, barakallahu fikum, sangat banyak sekali. Waqad ajma'al muslimuna alaihi, dan kaum muslimin telah sepakat akan hal ini, yakni para sahabat, para tabi'in, dan para ulama a'immah. Wala yu'rafu fihi khilafu qadimin aslan, dan tidak ada diketahui adanya perbedaan pendapat dalam hal ini dari kalangan para salaf kita, para ulama, dari kalangan sahabat tabi'in dan di bawah mereka. Wala khilafa hadith inna ba'dal muta'akhirina minal mutafaqqiha al-hadithina ba'dal mi'ati thalithah zama annahu idha ghummal hilal jazalil hasib barakallahu fikum an ya'mal fi haqqi nafsihi bil hisab fa in kana al hisab dalla ala ru'ya sama wa illa fala barakallahu fikum. Nah, disebutkan nam sebagian dari fuqaha yang datang belakangan setelah tahun 300 Hijriah, nam setelah tahun 300 Hijriah barakallahu fikum abad ketiga Hijriah, za'ama annahu idza ghummal hilal jazalil hasib. Mereka berpandangan bahwasanya apabila hilal tidak terlihat pada tanggal 29 tersebut, maka boleh bagi ahli hisab untuk beramal dengan hisab. Kalau seandainya menurut hisab barakallahu fikum hilal sudah masuk kategori yang memungkinkan untuk terlihat, barakallahu fikum, dengan pertimbangan-pertimbangan mereka, maka kita berpuasa esok hari atau berbuka esok hari. Namun kalau seandainya menurut pertimbangan hisab bahwa tidak memungkinkan untuk melihat hilal, maka kita tidak berpuasa esok hari atau tidak berbuka esok hari, barakallahu fikum. Nah, dengan menyempurnakan bilangan 30, baik itu bilangan Syaban ataupun bilangan Ramadan, barakallahu fikum. Ini kata sebagian mereka. Wa hadzal qawlu wa in kana muqayyadan bil ighma mukhtassan bil hasib fa huwa syadzun. Pendapat ini walaupun dikaitkan dengan terhalangnya hilal karena adanya debu atau awan, kabut dan semisalnya, barakallahu fikum, akan tetapi ini adalah pendapat yang syadz, yang nyeleneh. Masbukun bil ijma' ala khilafi, yang mana sebelumnya sudah ada kesepakatan yang menyelisihinya, yang mana sudah ada kesepakatan dari ulama salaf, dari kalangan para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam setelah mereka, barakallahu fikum, yang menyelisihi pendapat ini, barakallahu fikum. Naam, ini apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, barakallahu fikum. Sehingga dari apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, secara jelas beliau mengatakan bahwa beramal dalam menentukan awal bulan Ramadan atau awal bulan Syawal ataupun terkait dengan muamalah, terkait dengan muamalah, terkait dengan tolak haji dan yang semisalnya, maka harus menggunakan ru'yatul hilal wa illa itmamu sya'ban 30 yawman. Itmalul iddah 30 yawman. Yang pertama dengan melihat hilal atau dengan menyempurnakan bilangan sebanyak 30 hari. Barakallahu fikum. Ini kesepakatan ulama salaf kita dari kalangan sahabat tabi'in, tabi'un tabi'in dan para imam setelah mereka. 6. Barakallahu fikum. Wa yathbutu inqida' Ramadan bi ru'yati hilal syahri Syawal bi syahadati muslimaini adlaini. Ini sudah kita bahas. 6. Dan ditetapkan berakhirnya bulan Ramadan dengan ru'yatu hilal syahri Syawal, bulan Syawal, dengan persaksian dua orang muslim yang adil. Harus adanya dua orang muslim yang adil. Fa illam yashhad muslimani adlani bi ru'yatil hilal wajaba ikmalu iddati ramadana 30 yawman. Kalau seandainya tidak ada dua orang muslim yang adil yang bersaksi bahwa mereka melihat hilal, maka diwajibkan, diharuskan untuk menyempurnakan bilangan Ramadan sebanyak 30 hari. 6. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Di sini ada pembahasan yaitu terkait dengan apakah ru'yatu hilal suatu daerah itu mewakili semua daerah, baik berbeda pulau, berbeda bahkan berbeda negara, atau masing-masing dari setiap daerah barakallahu fikum memiliki ru'yah tersendiri. Dalam hal ini telah terjadi perbedaan pendapat dari kalangan para ulama barakallahu fikum qadiman wa hadisan, baik dari dulu ataupun ulama pada zaman sekarang ini. 6. Barakallahu fikum. Pendapat yang pertama, banyak sekali pendapat dalam hal ini, yang masyhur dari pendapat tersebut ada dua pendapat. Yang pertama adalah apa yang dirojihkan oleh Imam Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah, bahwa masing-masing daerah memiliki ru'yah tersendiri. Masing-masing memiliki ru'yah tersendiri. Apabila satu daerah melihat hilal, maka tidak mengharuskan daerah lain untuk mengikuti ru'yah dari daerah tersebut. Barakallahu fikum. Hanya saja berbeda pendapat bagaimana sampai berapa di dari kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa daerah terhitungan safar Singaraja itu sudah termasuk hitungan safar bagi kita yang memiliki ru'yah. Begitu pula orang pasar. Salah satu pendapat yang lain mengatakan bahwa di musim, perbedaan iklimnya mata berarti satu lak bahilalnya. Barakallahu fikum. Yang jelas secara umum, apabila terlihat hilal pada satu daerah, maka tidak diharuskan daerah yang lain untuk mengikuti hilal tersebut. Mereka berdalilkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kisah tentang Quraib, salah seorang tabi'i yang bernama Quraib. Anna Ummul Fadl bintal Harith ba'athathu ila Muawiyah bisyam. Bahwasanya Ummul Fadl bintul Harith mengutusnya untuk pergi menuju Muawiyah di Syam. Faqadimtu Syama, kata Quraib, maka saya pun mendatangi Syam. Faqadaitu hajataha wastuhilla alayya Ramadan wa ana bisyam. Maka saya pun menuntaskan hajat dari Ummul Fadl dan terlihatlah hilal Ramadan sementara saya berada di negeri Syam. Faraitul hilala lailatal jumu'ah, maka saya pun melihat hilal pada malam Jumat, yaitu hari Kamisnya, sore Kamisnya, malam Jumat. Tsumma qadimtul Madinah fi akhir syahr, dan saya pun mendatangi Madinah di akhir bulan. Fasa'alani Abdullah bin Abbas, maka Abdullah bin Abbas bertanya kepadaku radhiyallahu anhuma. Tsumma dzakara al-hilal faqala ra'aitumul hilal, apakah engkau melihat hilal? Kata Abdullah bin Abbas, fakultu, saya pun menjawab, ra'ainahu lailatal jumu'ah. Anta ra'aitahu? Faqala anta ra'aitahu? Fakultu na'am, wa ra'ahun nas wa sawmu wa sawma Muawiyah. Jadi Quraisy menjawab, kami melihatnya malam Jumat, yaitu hari Kamis. Kemudian Abdullah bin Abbas bertanya lagi, engkau sendiri yang melihatnya? Iya, kata Quraisy, saya melihatnya dan juga yang lain juga ikut melihat, sehingga mereka berpuasa dan Muawiyah pun juga berpuasa. Ketika itu Muawiyah adalah khalifah, nam Amirul Mukminin, yang mana ibu kotanya di negeri Syam. Faqala lakinna ra'ainahu lailatas sabti, akan tetapi kami melihatnya pada malam Sabtu, kata Abdullah bin Abbas. Terlambat satu hari, mundur satu hari dari ru'yahnya ahlus Syam. Fala nazalu nasumu hatta nu'mila salasina au narahu, sehingga kami akan berpuasa sampai kami menyempurnakan hitungan 30 hari atau kami melihat hilal sebelumnya, yakni pada tanggal 29-nya. Fakultu, maka Quraisy pun bertanya, "Ataktafiyah wasiyami, kenapa engkau tidak mencukupkan dengan ru'yahnya Muawiyah dan puasanya Muawiyah?" Barakallahu fikum. Faqala, "Hakadza amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata Abdullah bin Abbas, "Inilah." Tidak, kata Abdullah bin Abbas, saya tidak beramal dengan ru'yahnya Muawiyah. Demikian inilah nam yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Nah, menurut pendapat yang pertama, ini adalah hadis dalil yang paling kuat bagi pendapat yang pertama. Kata mereka bahwa Abdullah bin Abbas tidak mengikuti ru'yahnya Muawiyah, padahal Muawiyah lebih dahulu melihat hilal. Barakallahu fikum, ahlus Syam lebih awal satu hari melihat hilal daripada Abdullah bin Abbas. Dan ketika ditanya, kenapa engkau tidak ikut ru'yahnya Muawiyah saja? Tidak, kata Abdullah bin Abbas, inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kami. Sehingga oleh karena itu, kata mereka yang berpendapat dengan pendapat yang pertama, bahwa masing-masing daerah memiliki ru'yah tersendiri, memiliki matla' khusus. Barakallahu fikum, tidak sama antara satu matla' dengan matla' yang lainnya. Ini pendapat yang pertama. Insyaallah akan kita lanjutkan atau kita sebutkan pendapat yang kedua. Barakallahu fikum, pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.